Dengarkan berita pahit, aku harus gimana pada cintaku. Bisakah aku jadi lembu, biar ku lindungi mendungmu, tak ku biarkan duka berkawan denganmu. Biarkan hatiku bertudung menutupi kenyataanku, menangis sekaligus tersenyum pada takdirku. Tak bisa kau duka